السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan kita untuk menjaga dua nikmat itu dan mensyukuri dua nikmat itu dengan kita terus mengaji, dengan terus belajar Al-Qur'an dan sunnah, dan enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita wajib terus talabul ilmi. Wajib kita belajar kepada guru-guru, kepada ustaz-ustaz yang akidahnya jelas, manhajnya jelas, yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita belajar. Enggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, tidak boleh selama-lamanya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ay iltamasal ilmu 'indal asaghir." Di antara tanda-tanda kiamat, orang menuntut ilmu kepada al-asaghir. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, al-asaghir yaitu ahlul bid'ah. Yaitu ahlul bid'ah. Enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Kita wajib belajar kepada guru atau ustaz yang betul-betul berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada sunnah, yang dia memahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus saleh, dan dia mengamalkannya. Sebab kita ingin selamat, karena pemahaman yang ma'sum, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, yang mereka tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Nabi bersabda SAW, "Inna Allaha la yajma'u hadhihi al-ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Yang dimaksud dengan umat di sini itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi 'Asim, "Inna Allaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Pemahaman para sahabat, pemahaman yang maksum, dan kita wajib mengikuti jejak mereka. Enggak boleh kita berpaling dari pemahaman mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini jalan selamat, jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan yang membawa manusia kepada keridhaan Allah, jalan yang akan membawa manusia ke surga. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus, wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka jalan-jalan itu akan menceraikan kamu jalan Allah, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW khata, Nabi menggaris, biyadihi khatan, dengan tangannya satu garis. Thumma qal, hadha siratullahi mustaqima. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا وعنه شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menggaris satu garis. Di satu garis, kemudian Nabi mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi menggaris lagi di kanan kirinya beberapa garis. Satu garis yang pendek-pendek. Di sebelah kanan, sebelah kiri juga garis yang pendek-pendek. Kata Nabi SAW, ma min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Jalan ini kata Nabi subulun mutafarriqah. Jalan ini merupakan jalan yang menceraikan manusia dari Allah. Jalan ini merupakan jalan yang golongan-golongan yang sesat. Aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat yang Nabi garis ini. Kata Nabi, mesti ada pemimpinnya yang mengajak manusia kepadanya. Mesti ada setan yang mengajak manusia ke jalan itu. Kemudian Nabi membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Jalan yang lain dijelaskan oleh Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga yang lainnya. Kata beliau, yang dimaksud dengan subul di sini yaitu jalannya ahlul bidah. Jalannya ahlul bidah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqu bikum as-sabili, maka kalian bercerai-berai jalan-jalan Allah SWT. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jalan ini yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada keridhaan, ke sorga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar ila wahida. Ketika ditanya, siapa yang satu ya Rasulullah? Al-jama'ah. Kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Di hadis nomor 203-204. Satu yang selamat, yang membawa kepada kesama satu. Yaitu al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa satu yang selamat itu ma'ana alaihil yawma wa ashabi, itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang mengikuti aku para sahabatku. Jadi orang yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jalan selamat. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang harus kita ikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adhum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama, yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Wa'adalam jannatin tajri tahtal anhar, Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Antum perhatikan, tolong semuanya perhatikan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar. Muhajirin itu siapa? Muhajirin siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang-orang ansar yang mereka masuk Islam yang mereka tinggal di Madinah. Dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansar. Allah menyebutkan dalam ayat ini waladzina taba'uhum ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Mereka muhajirin ansar artinya para sahabat. Sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian waladzina taba'uhum, orang mengikuti mereka berarti tabi'in atau tabi'u tabi'in. Tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Tabi'u tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik, artinya mereka Islamnya dengan baik, akidahnya benar, manhajnya benar, mengikuti pemahaman sahabat dan dia mengamalkan Islam dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba', maka Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah redha kepada mereka. Kalau kita ingin diredhai oleh Allah SWT, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman ini penting dalam kita beragama. Kalau enggak, kita sesat. Wajib mengikuti pemahaman sahabat, pemahaman yang maksum, yang akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam perpecahan dan kesesatan. Kemudian Allah jamin lagi mereka dengan apa? Wa'adalam jannat, Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini wajibnya mengikuti mereka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam kita beragama ini, ikuti pemahaman para sahabat. Ini jaminan mendapatkan redha dari Allah dan jaminan mendapatkan surga. Satu lagi ayatnya. Antum lihat lagi di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ketika Allah turunkan ayat ini, kaum mukminin yang ada pada saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW siapa? Saya ulangi lagi. Kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, siapa kaum mukminin pada waktu itu? Para sahabat. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek dari tempat kembali. Jadi enggak boleh mengikuti jalan yang lain, enggak boleh mengikuti pemahaman yang lain, enggak boleh kita beragama dengan cara beragama yang lain. Kita wajib beragama dengan cara beragamanya para sahabat. Karena orang-orang yang berilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, para sahabat pertama kali, orang yang berilmu. Orang yang paham tentang Quran dan Sunnah pertama kali, para sahabat. Dan orang-orang yang mengamalkan agama Islam pertama kali, para sahabat. Mereka yang pertama kali Islam, mereka yang pertama kali berhijrah, mereka yang pertama kali berjuang, berjihad, dan juga mereka yang menolong agama Islam ini sampai agama ini tegak di muka bumi ini. Mereka yang pertama kali. Maka Allah redha pada mereka, dan Allah jamin semuanya para sahabat dengan surga. Allah jamin mereka, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua mereka kami jamin dengan surga. Para sahabat generasi yang terbaik dari umat ini, enggak pernah ada pada sebelumnya, enggak pernah ada juga pada masa yang akan datang. Enggak pernah ada. Maka Nabi menyebutkan khairun nasi qarni. Dan berarti yang lain sebutkan khairukum qarni. Dan mereka yang sebutkan khairu ummah qarni. Adapun khairul qurun enggak ada riwayatnya. Meskipun dibawa oleh para ulama. Riwayat yang sahih semuanya khairun nas atau khairukum atau khairu ummati. Sebaik-baik umatku pada masaku. Pada masa Rasulullah siapa? Para sahabat. Tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'in, tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'ut tabi'in. Hadis ini mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, masalah pemahaman penting dalam kita beragama supaya kita selamat, karena banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya aliran, banyaknya pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bab kita hidup hanya sekali ini. Kalau kita sesat, kita rugi dunia dan akhirat. Karena hidayah di atas Islam dan Sunnah lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan jalan kita yang harus kita tuju, jalan Islam ini, agar kita masuk ke dalam surga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Ini penting saya sebutkan sebagai mukaddimah supaya kamu paham. Jalan ini jalan yang hak. Yang ini wajib kita ikuti. Kalau kita kata, orang mengatakan kenapa kita mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kata mengikuti, kenapa kita wajibkan orang demikian? Karena Allah yang memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini. Dan Rasulullah memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini. Jalan-jalan ini yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Jalan ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Jalan ini yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Jalan ini akan memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah tidak akan sampai kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu akan menyampaikan manusia ke surganya. Selain itu tertutup semua jalan. Jalan ini akan membawa manusia ke surga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting. Dalam kita hidup ini, kita harus punya niat yang benar dan pemahaman yang benar. Dua tonggak yang besar dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Alamul Waqi'in, yaitu niat yang benar, ikhlas. Yang kedua, pemahaman yang benar. Tegaknya agama di atas dua ini. Niat yang benar dan pemahaman yang benar. Beliau bawakan dalam kitabnya Alamul Waqi'in. Ikhwan fil din, jazakumullah. Ini sebagai mukaddimah. Sekarang kita akan bahas sebagaimana yang kita akan kaji pada hari ini, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan. An Abi Dzar radhiyallahu an qala, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi hubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bi muril haqq wa la ta'khudni fillahi lawmata la'im wa alla as'ala an-nasa shay'a." An Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu an qala, ia berkata, "Ausani khalili sallallahu kekasihku Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku bisab'in, dengan 7 wasiat." Itu 7 hal. "Bihubbil masakin," yaitu mencintai orang miskin. Kemudian Nabi SAW berwasiat yang pertama, "Bihubbil masakin," untuk mencintai orang miskin. "Wa an adnuwa minhum," dan untuk mendekat kepada mereka. Yang kedua, "Wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi," dan beliau berwasiat agar aku melihat kepada orang yang di bawahku. Beliau memerintahkan agar melihat kepada orang yang berada di bawahku. "Wa la anzura ila man huwa fawqi," dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. "Wa an asila rahimi wa in jafani," yang ketiga, beliau memerintahkan supaya aku menyambung silaturahim, tali kekerabatan, meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Yang keempat, "Wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah," dianjurkan agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, "Wa an atakallama bi muril haqq," aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. "Wa la takhudni fillahi lawmata la'im," dan yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, "Wa alla as'ala an-nasa syai'a," dan agar aku, dan beliau melarang agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia. Jadi beliau melarang untuk minta-minta sesuatu kepada manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan ini lafadznya Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Abu Nu'aim dalam kitab Mihliyatul Awliya, dan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasr Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah di nomor 2166. Hadis ini sahih. Kita akan bahas satu persatu dari hadis ini. Adapun biografi Abu Dzar saya enggak baca. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Dzar al-Ghifari dari Bani Ghifar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di dalam hadis ini, yaitu Nabi memberikan wasiat kepada Abu Dzar, yang pada hakikatnya wasiat ini kepada kita semua kaum muslimin, yaitu bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi wasiat Nabi untuk dekat kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang dia mampu untuk mencari nafkah, tapi pas-pasan hidupnya. Adapun fakir adalah orang yang sulit untuk mencari ma'isyah. Dia sulit. Ini fakir. Ada juga yang dibalik oleh para ulama tentang definisi fakir dan miskin. Ini saya sebutkan dalam buku Kiat-Kiat Islam dalam Mengatasi Kemiskinan. Sebagian ulama menjelaskan fakir itu adalah orang yang dia punya hari itu tapi enggak mencukupi. Adapun orang miskin, dia masih punya usaha tapi tidak mencukupi. Dia fakir, miskin, dan dua ini berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah. Dan kita disuruh mendekat kepada orang-orang miskin, dan orang-orang miskin yang terhormat, yang mulia, yang menjaga diri, yang tidak minta-minta kepada manusia. Tentunya kalau disebutkan miskin di sini atau fakir di sini, yaitu orang-orang miskin yang dia beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya. Itu yang dikatakan orang fakir miskin yang kita diperintahkan untuk cinta kepada mereka dan dekat kepada mereka. Sebab ada orang miskin yang dia fasik, ada orang miskin yang dia jahat, yang fajir, ada orang miskin yang dia tidak sholat, ada tidak? Banyak miskin dia gak sholat, dia gak puasa. Bukan yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yang disuruh kita cinta kepada orang miskin, yaitu orang-orang miskin yang melaksanakan ibadah kepada Allah, yang nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang orang miskin, antum lihat di halaman 25. Di halaman 25 kata Nabi SAW, alaisal miskin billadhi taruduhu tamratu wa tamratan wala luqmatu wa luqmatan innamal miskinu al muta'affifu iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang miskin itu bukanlah orang yang berharap agar diberi 1 atau 2 butir kurma dan sesuap atau 2 suap makanan. Orang miskin adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Baca firman Allah, jika kamu mau, la yas'aluna an-nasa ilhafa, yang mereka tidak minta-minta secara paksa kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Jadi kita disuruh untuk mendekat kepada orang-orang miskin. Makanya enggak boleh orang itu sombong. Sombong itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong itu. Dan orang-orang yang sombong di dunia, yang tidak memperhatikan orang-orang miskin, Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, mereka orang yang sombong ini akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Antum lihat di halaman 29, halaman 30. Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adzar fi suwaril rijal yanshahumudz dzullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin min fi jahannam yusamma bulas ta'aluhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dikumpulkan laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Kehinaan mengelilingi mereka dari setiap tempat, lalu mereka digiring menuju sebuah penjara dalam neraka jahannam yang bernama bulas. Api yang sangat panas mengepung mereka. Mereka diberi minum dari cairan atau keringat atau nanah penghuni neraka, yaitu tinatul khabal. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Al-Humaidi, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dari sahabat Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Jadi dihinakan orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mendekat kepada orang-orang miskin, berkumpul bersama orang-orang miskin, bersabar bersama mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, untuk melihat di halaman 31, dan bersabarlah engkau, artinya bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkumpul bersama orang-orang miskin, bersabar bersama mereka. Nabi menyebutkan, di sini disebutkan bahwa datang beberapa pemuka Quraisy berbicara kepada beliau, tetapi mereka enggan duduk bersama orang-orang miskin. Mereka menyuruh beliau agar mengusir orang-orang fakir dan miskin yang berada bersama beliau. Maka masuklah dalam hati beliau keinginan untuk mengusir mereka, dan ini terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridu wajha, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridu wajha, ma 'alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika 'alayki min shay fatatrudahu fatakuna min adh-dhalimin. Dalam surah Al-An'am ayat 52, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan petang hari, mereka mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dan tidak ada tanggungan bagi kamu untuk menghisab mereka sedikit pun juga, dan tidak ada tanggung jawab bagi mereka untuk menghisab kamu sedikit pun juga, dan janganlah kamu mengusir mereka, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Saya bawakan ayat yang pertama dulu, yang tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina da'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridu wajha wa la ta'du 'ainaka an turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furuta. Dan dalam kamu sabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah, dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan urusannya semuanya melewati batas atau urusannya berantakan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini, yaitu Nabi disuruh ijlis ma'al ladina yadhkurunallaha wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya min ibadillahi sawa'un kanu fuqara aw aghniya aw aqwiya aw du'afa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, hendaklah kamu Muhammad duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah waktu pagi dan petang. Dari hamba-hamba Allah, apakah mereka orang-orang fakir atau mereka orang-orang kaya atau mereka orang-orang yang kuat atau mereka orang-orang yang lemah. Kemudian disebutkan ayat ini dikatakan turun tentang orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, asyrafi Quraisy, ketika mereka minta kepada Nabi untuk duduk bersama mereka, tapi jangan ada orang-orang miskin yang ikut. Seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud. Maka Allah tegur seperti ayatnya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridu wajha. Dan disuruh Nabi untuk sabar bersama mereka. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridu wajha ma 'alaika min hisabi min syai wa ma min hisabika 'alaihi min syai fatatudaw wa takunu minadh dhalimin. Jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka waktu pagi dan petang yang mengharapkan wajah Allah. Bukan tanggung jawab kamu untuk menghisab mereka dan bukan tanggung jawab mereka untuk menghisab kamu. Dan janganlah kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang yang zalim. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi jangan kamu mengusir orang-orang fakir dan miskin. Jadi sini dimaksudkan yaitu orang-orang Quraisy Mekah itu minta kepada Nabi agar kalau Nabi mau mendakwakan mereka, khusus mereka aja. Jangan gabung orang miskin. Jadi kalau bikin pengajian gitu, itu orang-orang kaya aja. Orang miskin gak boleh hadir. Maksudnya begitu. Orang kaya gak mau kalau orang miskin. Allah turunkan ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadwati wasyur. Jadi orang miskin ditinggalkan. Cukup orang-orang kaya aja. Hati Nabi waktu itu hampir condong. Hati Nabi ketika mereka, karena tokoh-tokoh Quraisy diharapkan kalau mereka masuk Islam bermanfaat. Sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan, ditegur oleh Allah Taala. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qaal, "Kunna ma'an Nabi sallam sitata nafarin, fa qala al-musyrikuna lin-nabi sallam, utrud utrud haulai la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu mas'ud wa rajulun min hudzail wa bilal wa rajulani lasu usammiha fa waqa'a fi nafsi rasul sallam ma syaa Allah ay yaqa fa haddatha nafsahu fa anzala Allah ta'ala wa la tatrud alladhina da'una rabbahum bil ghadwa wal 'ashyur ridu wajha rawahu muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kami bersama Nabi sallam ada 6 orang. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, usir mereka itu dari majlis ilmu ini, usir. Karena mereka enggak berani kepada kami, enggak kurang ajar kepada kami. Dan aku, kata Sa'ad bin Waqqas, aku Ibnu Mas'ud, seorang dari Hudzail, Bilal dan 2 orang yang aku tidak sebut namanya. Maka terjadi pada diri Rasulullah untuk mengusir mereka karena mengharapkan Islamnya orang-orang Quraisy. Terjadi dengan kehendak Allah. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52 yang tadi ayatnya. Jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang yang mereka mengharapkan wajah Allah. Di sini disebutkan yaitu orang-orang minas sabiqul awwalin yang pertama masuk Islam. Ya, setelah Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam, Waraqah bin Naufal dan kemudian yang lain. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, kemudian Bilal bin Abi Rabah dan yang lainnya. Mereka enggak mau duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang musyrik Mekah ini. Maka Allah tegur mereka. Di sini ada pelajaran buat kita semuanya. Bahwa kita diperintahkan untuk berlaku ikhlas karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang fakir, orang-orang miskin ini yang dia berdoa kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Bilal, Abu Dzar, ini orang-orang miskin semuanya. Orang-orang miskin. Mereka orang Quraisy Mekah ingin menyingkirkan orang-orang ini. Mereka hanya minta mereka sendiri. Makanya di sini disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang ikhlas karena Allah. Maka kita diperintahkan untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian juga dapat diambil di sini dari hadis ini, wa yustafadu min hadzal hadis, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan syarah tentang hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan di sini, kata beliau, dapat kita ambil dari hadis ini, itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu bahwa annal insan yambaghi lahu ay yakuna julasau min ahlil khair alladziina yad'una Allah sabahan wa masaan yuriduna wajha. Yang dalam manusia teman-temannya dia, orang yang dekat dengan dia, itu orang-orang baik. Dari orang-orang yang selalu berdoa, beribadah kepada Allah waktu pagi dan petang, yang mengharapkan wajahnya. Jadi orang yang dekat dengan kita, teman kita, orang yang ikut kepada kita, orang-orang yang baik. Meskipun dia orang-orang miskin, meskipun dia orang-orang papa, meskipun dia orang-orang gak punya, yang dekat dengan kita orang-orang miskin. Bukan orang-orang kaya, bukan. Bukan. Bukan duduk bersama mereka, atau ngajinya sama mereka, bukan. Ngajinya mereka orang-orang kaya gak mau di masjid. Maunya di mana? Di hotel. Di pantai maunya. Ini gak boleh seperti ini. Allah tegur dengan ayat ini. Kalau Allah pernah menegur Rasulullah SAW, termasuk menegur siapa? Kita juga. Gak mau dia berdesak-desakan begini di masjid, gak mau. Orang kaya. Kok desak-desakan gak mau. Enaknya biar bayar gak apa-apa jutaan, yang penting di hotel. Wah, ustadznya juga mau lagi. Ini kebodohan. Ini teguran dari Allah SWT. Orang yang dekat dengan kita, yaitu orang-orang miskin yang taat kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Dan bukan sahibul ma'asi, bukan orang yang berbuat maksiat. Jadi jangan ngaji didampingi sama artis. Ini kebodohan juga. Kebodohan. Mesti yang dekat siapa? Orang yang hafal Quran, hafal hadis. Sehingga kalau si ustaz salah, yang negor siapa? Pendampingnya. Kalau artis bisa negor apa? Ustaz, ahsan kita nyumbang lagu, ustaz. Sekarang belum, tapi nanti suatu waktu dibisikin sama penyanyi ini. Kan kebodohan. Yang dekat dengan dia di kanan kirinya orang-orang saleh, yang hafal Quran, hafal hadis. Sebagian para ulama terdahulu demikian. Kalau salah ditegur. Kalau artis baca Quran enggak bisa. Gimana menegurnya kalau si ustaz salah? Jadi mestinya orang-orang saleh. Meskipun dia orang miskin tapi dia saleh. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan lagi, rahimahullah, kata beliau, wa alla yahtamma bil juusi mal akabil wal asyrab wal umara wal wuzara wal hukam. Bal la yambaghi ay yajlisa ila haula illa ay yakuna fi dhalika maslaha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, tidak boleh kita mengkhususkan atau mementingkan untuk duduk bersama para pembesar atau orang-orang yang mulia atau para tokoh atau ulil amri atau para menteri atau para hakim, bahkan sepatutnya kita tidak duduk bersama mereka. Sepatutnya kita enggak duduk bersama mereka. Illa ayyakuna fi dzalika maslahah, kecuali ada maslahah untuk kita dakwahkan. Di sini sebutkan maslahatnya apa kata Syekh? Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, illa ayyurida ayyamuruhum bima'rufin aw yanhahum 'an munkarin. Kecuali kalau dia akan menyuruh yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar. Kan orang bangga kalau duduk dengan orang kaya, dekat dengan orang kaya bangga. Enggak ada keutamaannya. Enggak ada keutamaan. Atau dengan pembesar, dengan menteri, enggak ada keutamaan. Enggak ada keutamaan sama sekali. Jadi tidak patut seorang dai duduk bersama mereka, enggak patut. Seorang talibul ilm, seorang dai enggak patut duduk bersama mereka. Kecuali kalau tujuan untuk dakwah, mengajar. Tapi bangga dengan duduk para pembesar enggak boleh. Dilarang dalam Islam. Kecuali ada maslahat. Kemudian juga disebutkan lagi di sini, amma mujarrul uns bi mujalasatihim wa in iljah bi annahu jalasa ma'al akabir aw ma'al wuzara aw ma'al umara aw ma'a ulatil umur fa hadza ghardun la yuhmadu 'alaihi al-'abd. Perhatikan ini. Adapun semata-mata orang duduk bersama mereka. Siapa mereka di sini? Para pembesar, para tokoh, orang-orang yang dianggap mulia, ulil amri, orang-orang kaya dan yang lainnya. Kalau semata-mata duduk bersama mereka, mengharapkan kemuliaan dari mereka, atau duduk sama para tokoh atau menteri atau umara atau ulil amri, fahadza ghadun la yumat. Ini tujuan yang tidak dipuji sama sekali. Enggak ada keutamaan dan tidak terpuji. Tidak terpuji sama sekali, enggak terpuji. Innama yuhmadu 'alal julusi ma'a man kana atqa lillah min ghaniyyin wa faqirin wa haqirin wa syarif. Sesungguhnya yang dipuji duduk bersama orang-orang yang takwa kepada Allah. Dipuji kita duduk bersama orang-orang yang takwa kepada Allah. Apakah dia orang kaya yang takwa kepada Allah, orang fakir yang takwa kepada Allah, orang yang hina yang takwa kepada Allah, atau orang yang mulia yang takwa kepada Allah. Al-madaru kulluhu ala ridallah azza wajal. Semuanya berputar dan berporos kepada niat untuk mencari wajah Allah. Keikhlasan, bukan ketenaran, bukan pamer, bukan mencari harta, bukan kedudukan, bukan ingin dikenal, bukan. Semuanya ingin mencari wajah Allah Taala. Keikhlasan ini akar yang paling penting dalam kita beragama. Wa ala mahabbati man ahabba Allah, dan duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah Taala. Maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia bawakan dua ayat dari tafsir Mukatsir tentang ayat ini, dan juga dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada satu ayat lagi yang perlu ditambahkan. Tadi sudah surah Al-Kahfi, ya, ayat 28, Al-An'am ayat 52. Satu lagi surah Taha ayat 131. Surah Taha. Teman lihat. Antum paham tentang ini, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Dan dunia ini, kata Rasulullah, bagaimana? Dunia ini manis, indah. Kata Allah dalam Al-Quran, dunia ini gimana? Mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu, dan banyak manusia yang tertipu. Bukan orang awamnya saja, bukan para penuntut ilmunya saja, termasuk juga para da'i dan para ulama tertipu dengan dunia. Untuk melihat dalam surah Taha, ya, surah Taha ayat 131. Allah berfirman, wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linafnahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah menyebutkan, la tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linafnahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah pandanganmu, janganlah kedua matamu itu memandang kepada apa yang kami karuniakan kepada mereka, yaitu kepada beberapa golongan, azwajan minhum, beberapa golongan dari mereka, dari orang-orang fasik, dari orang-orang kafir yang kami karuniakan kepada mereka, zahratal hayati dunia, sebagai bunga kehidupan dunia. Bunga kehidupan dunia yang menipu. Linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan sebab itu. Artinya dengan harta, kedudukan, segala macam. Linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya untuk memperhatikan banyak ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita demikian. Allah menyebutkan ayat yang antum sudah hafal semuanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia, padahal apa? Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita cari akhirat bukan dunia. Dunia enggak ada apa-apa. Maka jangan dekat dengan ashabu dunia. Dekatnya dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah pada waktu siang dan malam, waktu pagi dan sore beribadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kita disuruh dekat dengan orang miskin, mencintai orang-orang miskin, dekat dengan mereka, mencintai mereka dengan apa? Dengan kita membantu mereka, menolong mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah ini, orang-orang yang sholat, yang beribadah, kita bantu mereka, karena ganjarannya besar. Jadi bukan sekedar dekat aja, bukan sekedar cinta mereka, tapi dibuktikan cinta itu dengan kita membantu mereka, menolong mereka. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan, kita bantu, Allah akan membantu kita, menolong kita. Allah Nabi bersabda Rasulullah, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allah an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang melapangkan atau menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan di dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kesedihan, yang barang siapa memudahkan kesulitan orang yang diutang, maka Allah akan memudahkan atasnya dunia dan akhirat. Hadis sahih dari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda sallam, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa hasibu qal wa kal qa'im la yaftur wa qas-sa'im la yuftir." Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Beliau bersabda, bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus menerus. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, itu kita perhatikan janda-janda dan juga orang-orang miskin. Kita perhatikan mereka, kita bantu mereka, bantu kehidupannya, bantu makannya, bantu sekolah anaknya dan yang lainnya kita bantu. Dan ini ganjarannya besar. Seperti orang yang jihad jalan Allah, begitu juga orang-orang miskin yang taat kepada Allah, mereka dengan orang-orang yang kaya dengan taat kepada Allah, yang lebih dulu masuk surga orang-orang miskin. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Untuk melihat hadisnya di halaman 36. Nabi bersabda SAW, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyain bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin." Orang-orang fakir dari kaum muslimin itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, yaitu 500 tahun. Jadi orang-orang miskin yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi segala macam perbuatan syirik, yang mereka menjalankan sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, yang mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Kenapa orang kaya itu terlambat? Karena pemeriksaan hartanya lebih lambat. Maksudnya lebih ketat, bukan lebih lambat. Maksudnya orang kaya itu diperiksa hartanya semuanya. Dari mana dia peroleh, kemana dihabiskan, Allah akan tanya. Tentang harta itu dua ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Karena harta ini merupakan fitnah. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Makanya orang-orang kaya itu betul-betul diteliti harta dari mana ini dan kemana dihabiskan. Apakah dia nyari maishahnya dari yang halal ataukah dari yang haram atau yang syubhat atau jelas-jelas perbuatan-perbuatan haram yang bukan hak dia, atau menzalimi orang lain, atau mengambil hak orang lain, atau yang lainnya. Begitu juga ketika dia menghabiskan hartanya, apakah untuk menolong fakir miskin, untuk jihad di jalan Allah, untuk menegakkan dakwah, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, atau untuk foya-foya, atau untuk berbuat kesyirikan, atau untuk berbuat bid'ah, atau untuk maksiat. Ini semuanya akan dihisab oleh Allah. Teliti betul tentang harta itu. Makanya orang-orang kaya yang taat tetap akan dihisab hartanya dari mana. Bedanya dengan orang miskin setengah hari, yaitu 500 tahun. Kemudian kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Berdoa, ini antum hafalkan doa ini. Di semua yang hadir, ini hafalkan. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fi'lal khairat, yaitu perbuatan kebaikan. Ya Allah, aku mohon padamu agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa hubbal masakin, ini yang menjadi syahid di sini, yaitu wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan menyayangi aku. Wa idza aradta fitnatan, dan apabila engkau mengendaki fitnah fi qaumin, pada satu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, dan aku mohon kepadamu agar aku mencintaimu. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku mencintaimu. Jadi aku mohon kepadamu dikurniakan rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada segala perbuatan yang mendekatkan aku untuk mencintaimu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, dan ini lafadznya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Al-Hakim dihasankan oleh Tirmidzi. Tirmidzi berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari, maka ia menjawab hadis ini hasan sahih. Hadis ini dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Di akhir hadis itu Rasul bersabda, inna haqqun fadrusuha wa ta'allamuha, sesungguhnya doa ini merupakan hal yang benar, maka pelajari, hafalkan dan perdalamlah. Disuruh kita hafalkan doa ini dan amalkan. Nabi baca doa ini di waktu malam. Antum hafalkan itu. Dan kita di sini mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Bukan dekat dengan orang kaya, bukan. Disuruh dekat dengan orang-orang miskin, memperhatikan mereka, menolong mereka, membantu mereka, dan yang lainnya, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Karena banyak orang-orang kaya yang diajarkan, orang-orang miskin tidak. Maka orang-orang miskin datangi mereka, ajarkan kebenaran, undang mereka untuk memahami tentang agama Islam. Di masjid, ajak mereka kepada kebenaran. Tolong mereka, bantu mereka. Karena Allah akan menolong kita dengan orang-orang miskin. Allah akan menolong agama Islam dengan orang-orang miskin. Allah akan menegakkan agama ini dengan orang-orang miskin. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan orang-orang miskin. Perhatikan, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan orang-orang miskin. Tembaca hadisnya. Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Di halaman 39. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang miskin? Hadis sahih. Riwayat Bukhari dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Nabi juga bersabda salam, innama yansurullah hadil umma bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan sebab doa orang-orang yang lemah, dengan salat mereka dan juga keikhlasan mereka. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Jadi ini disuruh kita dekat dengan mereka. Ini perintah Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak ada orang kaya yang menolong agama ini. Ada. Di zaman Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq yang membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Ada Khadijah binti Khuwailid yang membantu dakwahnya. Ada juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, yang mereka membantu dakwah. Tapi antara orang kaya dengan orang miskin yang banyak yang mana? Orang miskin. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius, apakah pengikut Nabi ini orang-orang yang mampu atau orang miskin? Orang miskin yang banyak. Orang-orang miskin yang banyak. Jadi untuk perhatikan orang-orang miskin yang harus kita perhatikan. Orang-orang kaya kalau dia membantu dakwah ini, alhamdulillah, buat dia ganjaran di akhirat. Bukan berarti dia berjasa untuk Islam, tidak. Tidak. Tapi dengan dia membantu, untuk siapa pahalanya? Untuk siapa? Untuk dia yang membantu. Bukan berarti dia berjasa dengan dia menolong dakwah, membantu pondok atau mesin. Bukan berarti dia berjasa, bukan. Tapi justru dengan itu dia selamat. Dengan sedekahnya dia, dengan wakafnya dia, itu akan membersihkan hatinya dia. Akan diganti oleh Allah. Fadilahnya untuk siapa? Untuk orang ini. Nanti di akhirat. Jadi kadang-kadang kita terlalu berbangga dengan adanya orang-orang kaya dan yang lainnya. Mestinya sama semua. Seperti kita sholat, apa dibedain? Orang kaya safnya depan, orang miskin belakang. Begitu tidak? Tidak, dalam Islam semua sama. Sholat ibadah, nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah sama semuanya, enggak boleh dibedakan. Ketika kita tunaikan ibadah haji semua sama pakaiannya. Enggak beda, yang kaya miskin sama. Itu harus kita ingat tuh selama-lamanya. Dan kadang-kadang kita tertipu. Dengan sedikit kekayaan orang tertipu kita. Sekarang kita masuk yang kedua. Wa nanzura ila man huwa asfala minni wa la nanzura ila man huwa fawqi. Melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dalam hal materi dan penghidupan. Jadi aku diperintahkan untuk melihat kepada orang yang di bawahku yang lebih rendah kedudukannya dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Disuruh kita melihat kepada orang di bawah kita. Di sini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Nabi SAW melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas. Maksudnya, jangan melihat kepada orang kaya. Jangan melihat kepada orang yang banyak harta. Jangan melihat kepada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, dan lainnya. Bahwa dalam kehidupan dunia banyak manusia melihat yang demikian. Dilihat tentang kekayaannya, rumahnya, kedudukannya, jabatannya, gajinya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi gak lihat kepada yang bawah. Atau berkaitan juga dengan tubuh kita. Kecantikan atau kegantengan. Lihat kepada yang bawah. Ada orang di bawah kita yang dia rupanya jelas tidak begitu cantik atau enggak begitu bagus. Ini Allah menyuruh untuk melihat. Nabi menyuruh untuk melihat kepada yang bawah supaya dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Maka di sini disebutkan fa innahu ajru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan melihat kepada yang bawah dan tidak melihat kepada yang atas, dengan melihat yang bawah supaya apa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Jadi jangan melihat kepada yang di atas, lihat yang di bawah. Jadi banyak yang kalau kita perhatikan kaum muslimin yang masih melihat kepada yang di atas. Mungkin kita di kantor ada orang yang gajinya lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kita iri, enggak boleh. Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah, banyak yang lebih susah daripada kita. Begitu juga dalam kita mencari maisha, kita alhamdulillah masih dapat gaji, masih dapat maisha dan dapat uang. Apakah sehari itu 10 ribu atau 15 ribu atau kurang dari itu? Kita bersyukur. Masih ada orang yang dagang gak dapat segitu. Terus bersyukur. Atau kita punya rumah. Masih ngontrak. Alhamdulillah masih ngontrak. Musa masih kita punya tempat berteduh. Kadang-kadang kita maksa untuk apa? Untuk punya rumah. Akhirnya utang. Utang. Akhirnya utangnya gak bisa kebayar, bunganya juga tambah banyak, maksakan diri. Kita wajib punya tempat tinggal, tapi kan kalau gak mampu, kita sabar. Sabar. Sementara ngontrak dulu. Atau kita, alhamdulillah punya motor. Kadang-kadang memaksakan juga, pengen punya mobil. Akhirnya utang. Dengan utang sulit kita untuk membayarnya. Tambah utang lagi. Kita disuruh melihat kepada yang bawah, banyak orang yang punya kendaraan. Banyak juga orang yang punya rumah. Kita lihat kepada yang bawah. Dengan kita lihat yang bawah, dengan apa yang ada sekarang yang kita miliki ini, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terus bersyukur, ditambah gak nikmat itu? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sana kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat Allah. Kalau kamu kubur, azab Allah sangat pedih. Disuruh kita untuk mensyukuri nikmat dan terus berdoa kepada Allah. Kita boleh untuk berdoa kepada Allah, minta kehidupan yang layak buat kita. Kita ingin punya rumah sendiri, punya kendaraan, karena kita punya keperluan dan kebutuhan, boleh, enggak apa-apa minta kepada Allah, tapi jangan adukan kepada manusia. Jangan mengeluhkan kepada manusia, adukan semuanya kepada Allah Taala. Mensyukuri nikmat itu apa yang Allah berikan, ini susah. Artinya sedikit orang yang bersyukur. Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Makanya kita harus perhatikan, kita harus banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dengan yang sedikit, dengan harta kita yang sedikit, dengan gaji yang sedikit, dengan kedudukan kita yang rendah, kita mensyukuri nikmat ini, alhamdulillah. Jadi mesti banyak kita bersyukur. Lihat kepada yang bawah, jangan melihat kepada yang atas. Banyak manusia melihat kepada yang atas, ya. Lihat kepada yang bawah. Adapun berkaitan dengan masalah agama, ini masalah dunia. Kalau masalah dunia, lihat yang bawah. Kalau masalah agama, masalah ketaatan, masalah mendekatkan diri kepada Allah, ini lihat kepada yang atas. Ada orang yang taat kepada Allah, dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, sedekah. Kita ingin seperti dia, boleh. Kita berdoa kepada Allah agar kita ingin seperti dia. Tapi niat kita ikhlas karena Allah. Boleh. Melihat yang demikian, maka Nabi menyebutkan tentang ini, kata Nabi, la hasada illa fithnatain. Enggak boleh hasad kecuali pada dua. Enggak boleh hasad kecuali pada dua. Maksudnya hasad di sini ghibtah. Kalau hasad itu, iri itu, kita ingin apa yang ada pada orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu hilang atau hancur atau binasa. Itu namanya iri. Orang punya kendaraan umpamanya, kita ingin seperti punya orang itu, tapi apa yang pada orang itu mudah-mudahan rusak. Itu namanya iri. Gak boleh dalam Islam. Kita kalau orang mendapatkan rezeki atau harta atau gaji atau apa saja, kita doakan kebaikan, doakan barokah buat dia. Gak boleh iri. Nah, iri ini dibolehkan pada dua. Hakikatnya bukan hasad, tapi ghibtah namanya. Karena ini tidak ada hasad kepada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Orang yang diberikan adalah harta, dan dia habiskan hartanya di jalan kebenaran. Boleh kita iri. Ini orang tidak begitu kaya, pas-pasan hartanya, tapi banyak sedekah dia. Buat masjid, buat pondok, buat orang miskin, buat anak yatim, buat nolong orang, dihabiskan hartanya. Fasallatahu ala halakati fil haq, dan jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, yaitu rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang diberikan Allah al-hikmah, yaitu Quran dan Sunnah, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dan dia mengajarkan kepada orang. Kita boleh ingin seperti dia. Kita ingin seperti yang pertama, dia banyak yang sedekah, kita ingin seperti dia. Atau kita kepengen yang kedua, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, kemudian berlomba-lomba dalam mengamalkan amal soleh, mengajarkan kebaikan. Kita ingin seperti itu, boleh. Tapi apa yang ada pada orang itu tetap ada. Hartanya dan ilmunya tetap ada. Dan barokah. Itu namanya ghibtah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam berapa lafaz tentang hadis itu. Jadi kita perhatikan bahwa kita melihat kepada yang bawah. Ini perhatikan. Baik yang laki maupun perempuan. Jangan banyak menuntut kepada suami, jangan. Kalau suami memang kerjaannya dia memang rendah, memang segitu pas-pasan, syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Syukur, jangan banyak menuntut. Sebab Allah tidak akan melihat kepada wanita yang banyak menuntut kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa, Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila mura'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tasdiqni anhu." Sesungguhnya Allah enggak akan melihat kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia banyak menuntut kepada suaminya, enggak bersyukur dia kepada suaminya. Maka perhatikan, harus banyak bersyukur dan melihat kepada yang bawah. Kadang-kadang tuntutan lebih banyak dari siapa? Wanita, dari istri. Maka perhatikan itu. Melihat kepada yang bawah yang lebih susah daripada kita, jangan melihat kepada yang atas. Kemudian juga yang perhatikan lagi, kita disuruh untuk bersyukur dan qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah itu apa? puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita puas dan cukup dengan rezeki itu yang Allah berikan. Makanya orang yang bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan dan puas, dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas." Dalam kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Redha. Ya sehari cuma dapat 5.000, kita puas dengan apa yang ada. Sehari dapat 10.000 rupiah, dengan keringat kita, kita makan puas. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Maka itu yang diajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada kita semuanya. Bahwa orang kaya yang sebenarnya, yaitu orang yang kaya hati, kata Nabi. Laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghinan nafas. Bukannya kaya itu orang yang banyak harta, tapi kaya itu orang yang kaya hati. Kaya hati maksudnya cukup, redha dengan apa yang Allah berikan, syukur dengan apa yang Allah berikan. Itu kaya hati. Meskipun dia miskin, papa, tapi dia merasa cukup dengan apa yang ada. Enggak minta-minta kepada manusia. Enggak menuntut. Ini orang yang kaya hati. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'u bima ata." Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikan rasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang Islam itu orang yang bahagia, yang sukses. Kemudian diberikan cukup dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Ini orang sukses. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, inda uqutu yaumihi, fa kana mahizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman pada dirinya, diberikan kesehatan pada badannya, memiliki makanan untuk harinya, maka seolah ia telah memiliki dunia. Hadis ini hasan, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk perhatikan di sini, Nabi menyebutkan barang siapa yang pagi hari itu aman pada dirinya, ya enggak ada bencana, enggak ada malapetaka, aman dia. Makanya nikmat aman itu nikmat yang paling besar. Nikmat aman, tidak ada malapetaka, tidak ada teror, tidak ada pengoboman dan enggak ada yang lain, itu nikmat yang paling besar. Makanya Nabi Ibrahim berdoa dengan apa? Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman, negeri Mekah itu. Karena aman itu kenikmatan yang paling besar. Maka ini penting. Barang siapa yang di antara kalian aman dia pada dirinya, enggak ada teror, enggak ada pengeboman, enggak ada peperangan, enggak ada yang lain, aman dia. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Dia diberikan kesehatan pada badannya. Bab aman, tapi dia enggak sehat juga kurang manfaat. Di sini diberikan sehat dia. Yang ketiga, memiliki makanan untuk hari itu. Meskipun cuma punya nasi dengan garam aja atau nasi dengan kecap aja cukup deh. Bersyukur deh kepada Allah Taala. Artinya dia aman, enggak dapat gangguan. Ada orang yang dia kaya raya, tapi negaranya perang. Nikmat enggak? Enggak ada kenikmatan. Punya beras 100 karung, tapi perang dekat rumahnya. Enggak bisa makan dia. Enggak bisa makan. Atau beras dia 50 karung, tapi dia sakit, bisa gak makan? Gak bisa, sakit. Makanya ini tiga, Masya Allah. Yang pertama aman, gak ada teror, gak ada peperangan, gak ada yang lain. Kemudian yang kedua sehat. Yang ketiga, yaitu kita ada makanan. Meskipun cuma nasi dengan garam cukup, atau nasi dengan kecap, gak ada yang lain, gak punya lauk, tapi cukup itu. Hari itu aja dia makan cukup. Nabi menyebutkan apa? Ka'annama hizat lahu dunia. Seolah-olah dia memiliki dunia ini. Subhanallah. Memiliki dunia. Maka itu bersyukur. Masih dapat makan, masih bisa makan. Bersyukur pada Allah. Ada orang yang dia kaya raya, enggak bisa makan dia. Semua pantangan, semua enggak boleh. Kaya, semuanya enggak boleh. Enggak nikmat hidup seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan rasa aman oleh Allah, diberikan juga kesehatan dan yang lainnya, ini nikmat dari Allah. Ini perhatikan ini. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Dan Allah dan Nabi menyuruh aku untuk menyambung satu rahim meskipun dia sanak kerabat ini berlaku kasar kepada aku. Bab di sini disebutkan untuk silatul rahim ini diperintahkan. Rahim ini maksudnya perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan. Rahim ini, jadi kata Imam Ibnu Athir, silaturahim adalah ungkapan mengenai perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan. Jadi yang dikatakan silaturahim ditujukan kepada sanak kerabat. Seperti apa? Orang tua, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu, dan yang lainnya yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Nah, kadang-kadang kita semua kita katakan silaturahim dengan tetangga, dengan orang sekampung. Ini bukan silaturahim. Rahim itu yang punya hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan persaudaraan. Kemudian kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Kalau orang tua itu dikatakan bir, birul walidain, lebih tinggi daripada silah. Ada silaturahim, ada birrul walidain. Pada orang tua betul kita jaga tuh hubungan kita dengan orang tua. Perhatikan orang tua kita, berbuat baik pada orang tua karena Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dalam kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dan dalam kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan enggak boleh kamu beribadah hanya kepada Allah saja dan dalam kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Enggak boleh berkata ah pada orang tua, enggak boleh menengki, enggak boleh menghardik orang tua, perhatikan itu. Karena itu termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Kemudian kita disuruh juga untuk menyambung silaturahim kepada sanak kerabat kita. Orang-orang miskin, sanak kerabat yang miskin, perhatikan mereka. Sedekahkan. Datangi mereka. Kalau kita enggak mampu datang, ya kirimkan uang kepada mereka. Sedekahkan kepada mereka, bantu mereka. Bahkan kalau ada yang dari yang miskin ini memusuhi kita, kita bersedekah kepada mereka, itu dapat ganjaran yang besar. Kata Nabi, afdalus shadaqah ala dzirrahimil kasyi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan terhadap kita. Hadis ini sahih, halaman 49. Halaman 49. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan sanak famili kita. Menolong mereka, membantu mereka, menyambung hubungan dengan mereka, dan jangan diputuskan. Memutuskan silaturahim termasuk dosa besar dan enggak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi menyuruh kita silaturahim ini dengan membantu mereka, menolong mereka, menanyakan kabar mereka, memberikan hadiah kepada mereka, bersedekah kepada mereka. Untuk melihat di halaman 55. Jadi silaturahim dapat dilakukan dengan cara mengunjungi karib kerabat, menanyakan kabarnya, memberikan hadiah, bersedekah kepada mereka yang miskin, menghormati mereka yang berusia lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan yang lemah, menanyakan keadaan mereka baik secara datang langsung atau melalui surat atau dengan SMS dan yang lainnya. Kemudian juga kita membantu mereka, menolong mereka. Enggak boleh kita dengki kepada atau iri kepada mereka, enggak boleh. Dan yang lainnya, ajarkan mereka kebenaran, ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid, pemahaman yang benar, berikan buku kepada mereka agar mereka paham tentang agama ini. Di samping memberikan uang, memberikan makanan, memberikan hadiah buku juga kepada mereka, manfaat besar pada sanak kerabat itu. Kemudian juga kita diperintahkan untuk selalu menyambung satu rahim kepada mereka. Karena menyambung satu rahim itu akan mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi tentang berbuat baik pada orang tua, saya enggak bahas banyak karena nanti antum bisa baca buku tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Saya jelaskan panjang lebar tentang berbakti pada orang tua. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an menyambung satu rahim. Dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Ar-Ra'd dan yang lainnya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, antum lihat di halaman 62. Nabi bersabda, "Man ahabba yusata lahu fi rizqihi wa yunsala fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali satu rahim. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali satu rahim. Di sini sahih dari Bukhari Muslim. Dan banyak faedah-faedah dari satu rahim. Makanya enggak boleh putus. Jadi kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan sabar atas gangguan mereka. Bab dakwah, kalau ketika kita dakwah, yang pertama kali memusuhi dakwah kita ya sanak kerabat. Sebagaimana Nabi SAW pertama kali dakwah, yang memusuhi siapa? Pamannya, sanak kerabatnya. Tapi enggak berhenti, terus berdakwah. Di antara mereka ada yang Islam menolong dakwah ini, dan antara mereka ada yang tetap dalam kekafiran, lemah dalam kafir. Maka dakwah tetap jalan kepada mereka dan sabar atas gangguan mereka, karena Allah menyuruh kita untuk sabar. Kemudian yang keempat, wa an uqtira min la haula wala quwwata illa billah. Dan Rasulullah memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah, beliau berkata, kami meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada gerakan serta perubahan bagi seorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Demikian juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Tahawiyah, ya, Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka Nabi menyebutkan tentang ini karena masalah ini penting untuk kita meyakini bahwa kita ini enggak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Antum, saya dan antum juga enggak mungkin bisa datang ke tempat ini untuk ngaji kecuali dengan pertolongan Allah. Kita enggak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita enggak akan mungkin bisa belajar, bekerja, berdagang, berumah tangga dan lain-lain kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi harus kita menyerahkan semua kekuatan kita dan ketidakberdayaan kita hanya kepada Allah SWT. Bahwa kita enggak mampu melaksanakan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka itu yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Enggak akan mampu kita melaksanakan semuanya. Hatta kita mengucapkan kalimat zikir enggak akan mungkin bisa kecuali dengan Allah. Kita enggak akan mungkin bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa beribadah dan memperbaiki ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap kamu sholat untuk mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Karena enggak mungkin kita bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk majlis ilmu melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang guru enggak mungkin bisa dapat mengajarkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga seorang pegawai bisa bekerja kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang pedagang dia bisa berdagang kecuali dengan pertolongan Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah Taala. Dan memperbanyak la haula wala quwata illa billah, ini ganjarannya besar. Dia akan jadi perbendaharaan nanti di surga, celengan dan ganjaran di akhirat nanti. Nabi bersabda, "Ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah." Fa inna kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena sungguhnya dialah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Nabi SAW juga bersabda, akhthiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa inna kanzun min kunuzil jannah. Kalau yang tadi ya Abdullah bin Qais ini riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Kemudian Nabi bersabda lagi, akhthiru min qawli la haula wala quwata billah fa inna kanzu min kunuzil jannah. Kata Nabi, hendaklah kamu memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata billah, karena sungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Hadis sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Jadi suruh kita untuk sering mengucapkan kalimat ini. Karena pada akhirnya kita enggak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita seperti Qarun yang mengandalkan ilmunya, dianggap bahwa dia yang paling mampu. Bahwa kekayaan dia itu bisa didapat dari siapa? Dari Allah. Dia bisa berusaha dari Allah. Dia bisa berdagang dari Allah, semuanya. Hatta dia punya titel, punya kedudukan, itu semua dari Allah Taala. Maka ketika Qarun mengatakan, qala inna ma utita al ilmi indi, sungguhnya harta itu aku peroleh karena ilmu yang ada padaku, maka Allah benamkan dia. Qarun dan hartanya semua dibenamkan Allah ke dalam bumi ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang sangat sangat lemah, enggak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ana takallamu bil haqq, dan aku diperintahkan untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kita disuruh untuk mengatakan kebenaran. Ya tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang nanti akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Ucapkan kalimat yang hak, jangan yang batil. Meskipun pahit yang hak itu. Sering kita mengucapkan qulil haqqa walau kana muran, ngambil dari hadis ini. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Jadi kita harus mengatakan dengan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau menjadi saksi yang adil dan jujur. Karena disuruh kita untuk berkata yang adil dan jujur. Bahkan diperintahkan juga kita untuk menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf. Ini kebanyakan enggak diucapkan. Lalu kita lihat dari para dai, para kiai, para ustaz, ini enggak menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Disembunyikan kebenaran itu. Kata mereka, perkataan ini didengar oleh orang itu pahit. Dan orang enggak suka dengan perkataan itu. Meskipun orang enggak suka, harus sampaikan. Karena ini kebenaran. Seperti orang yang dia beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Seperti orang-orang menyembah kubur. Menurut syariat Islam, orang menyembah kubur benar atau tidak? Tidak benar. Salah besar dan termasuk apa? Dosa besar, dosa yang paling besar. Karena termasuk apa? Syirkun akbar. Tapi apa ada para kiai atau dai yang menjelaskan tentang itu? Sedikit. Padahal yang mendatangi kubur-kubur yang dia anggap keramat itu banyak atau tidak? Banyak, jutaan. Yang mendatangi kubur Wali Songo atau yang lainnya, jutaan. Mereka mendatangi dengan mengharap bahwa dengan datang ke kuburan itu mendapatkan apa? dapatkan rahmat, dapat berkah, doanya dikabulkan, dan segala macam. Belum lagi mereka minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Harus kita katakan kepada umat, jelaskan kepada mereka bahwa ini perbuatan syirkun akbar. Secara syariat dilarang. Dosa besar yang paling besar, syirkun akbar. Mungkar yang paling mungkar. Kita harus katakan. Gak boleh kita diam. Gak boleh. Harus kita katakan. Dan itu pahit. Dan resikonya juga tinggi resikonya. Artinya akan dibenci oleh umat. Ditinggalkan oleh umat. Sebagaimana para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Kemudian apa? Dibenci oleh umatnya. Jangankan nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Diusir, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diboikot. Kemudian akhirnya Nabi hijrah kemana? Yang pertama ke Taif, yang kedua kemana? Ke Madinah. Sampai akhir hayatnya. Itu resiko dalam dakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun baik. Terutama masalah apa? Masalah tauhid harus jelaskan kepada umat. Masalah syirik harus jelaskan kepada umat. Masalah sunnah jelaskan kepada umat. Masalah juga bid'ah jelaskan kepada umat. Kadang-kadang banyak orang berbicara, jangan bicara bid'ah. Jangan. Gimana orang gak berbicara? Yang pertama kali bicara bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kamu dari setiap perkara-perkara dalam agama. Karena setiap perkara yang berbau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Nabi sallallahu mengatakan, "Kenapa sekarang dilarang?" Nanti menimbulkan perpecahan. Lu harus kita sampaikan kebenaran, nanti akan terlihat dengan kita menjelaskan kebenaran dengan ilmu, bukan asal ngomong, bukan asbun, bukan asal bunyi. Dalil yang dibawakan, hujjah yang dibawakan kepada umat ini keterangan. Nanti akan terlihat liyamizal khabitha min at-thayyib. Akan terlihat nanti yang jelek dengan yang baik. Yang benar dengan yang akan kelihatan dalam dakwah ini. Tapi disembunyikan, enggak dijelaskan kepada umat, dosa. Ya kiainya, ustadznya, dai-nya dosa besar menyembunyikan ilmu kepada umat. Sampai mereka mengatakan belum saatnya menjelaskan tentang syirik, tentang belum saat. Kapan? Tunggu si dai mati atau umatnya mati? Jelaskan kepada umat kebenaran itu. Dan menimbulkan resiko tinggi, betul. Enggak ada masalah dalam dakwah. Ya dicela, dicaci maki, difitnah dan yang lainnya. Itu resiko dalam dakwah. Tapi ini harus sampaikan kebenaran. Kalau enggak berat hukumannya. Bagi si kiai, si ustaz, si dai berat hukumannya. Berat. Antum lihat ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah menyebutkan. Inna alladhina tumuna ma anzalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi. Ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ila alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ula'ika atubu anhu wa natawwabur rahim. Allah menyebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Dan mereka memperbaiki dan mereka menjelaskan ula fa ulaika tubu alaihi wa ana tawwabur rahim. Mereka kami terima taubat mereka dan sungguhnya aku kata Allah tawwab yang selalu menerima taubat dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini harus kita jelaskan dan ini termasuk bentuk juga kasih sayang kepada umat. Menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jelaskan kepada umat. Ini termasuk bentuk kasih sayang kepada umat. Kasih sayang. Sebab dengan itu orang tahu, ini jalan benar, ini jalan sesat. Ini jalan yang membawa ke surga, ini jalan yang membawa ke neraka. ini akan membawa kerana Allah, ini tidak. Jelas umat itu. Sayang. Tapi kalau kita diam, enggak menjelaskan, umat enggak akan tahu. Kejam kita kepada umat. Kejam. Justru sekarang dibalik. Orang yang menjelaskan tauhid kepada umat, menjelaskan bid'ah kepada umat, menjelaskan syirik kepada umat, dianggap mereka apa? Keras. Betul enggak? Ya, keras. Tapi orang yang diam, enggak nyebut bid'ah, enggak nyebut tauhid, enggak nyebut syirik. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu takwa pada Allah. Takwa. Semua juga bilang takwa, tapi coba jabarkan takwa itu gimana? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Enggak dijelaskan, enggak dijabarkan. Jadi enggak pernah tahu orang seumur hidup sampai mati tentang takwa itu apa. Tapi harus jelaskan, dijelaskan kepada umat sehingga umat ini paham jalan kebenaran. Bahwa mendatangi kubur, kubur wali, kubur kiai, kubur habib untuk minta sesuatu kepada mereka, minta kesembuhan, minta supaya dimudahkan urusannya, supaya lulus ujian, supaya naik jabatan, ini perbuatan syirkun akbar. Syirik yang paling besar, dosa yang paling besar yang dia enggak diampuni oleh Allah. Orang melakukan demikian dan dia tahu, sudah tahu dalilnya, sudah tahu keterangannya, dia lakukan juga, maka seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah SWT. Seluruh amalnya, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umroh dihapuskan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kepada Nabi Muhammad Allah berfirman demikian, kalau berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya, apalagi kita. Kalau ada orang yang datang ke kubur minta sesuatu kepada selain Allah, mintanya kepada kiai itu atau kuburan habib itu atau kuburan tuan guru atau syekh atau yang lainnya, minta kepada mereka, ini perbuatan syirik. Karena Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Dalam kalian berdoa kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina." Berdoa kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan gak boleh juga menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Langsung Allah menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jadi gak boleh orang minta sesuatu kepada selain Allah. Sebab ini banyak kesyirikan yang ada, seperti menyembah kubur, datang ke kuburan orang soleh, minta sesuatu, minta disembuhkan penyakit, minta rezeki, minta supaya dagangannya laris, minta supaya apa, naik jabatan dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Dan ini harus kita jelaskan. Begitu juga kepada penguasa, kalau seulama itu dekat dengan penguasa, dia harus sampaikan kebenaran. Meskipun baik. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Bahwa seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, Ibnu Abdul Kabir dan yang lainnya. Dan kita menasihati penguasa bukan di mimbar, enggak boleh. Menasihati penguasa enggak boleh di mimbar, enggak boleh dalam ceramah umum, enggak boleh juga dalam bentuk tulisan, enggak boleh. Datangi. Datangi ke kantornya atau ke tempatnya atau ke rumahnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di hadis halaman 74, Nabi bersabda, "Man arada ayyan sahli di sultan fala yubdi ala niyatan, walakin yaqud bi yadi fayakhlu bihi fa yanqabila minhu fadha wa ila kana qad adda alladhi alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Kalau penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Abi Yasin dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Imam Ahmad dan Hakim. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran kepada umat, jangan disembunyikan. Kepada kita, istri, anak, kepada keluarga terdekat, sampaikan kebenaran, jangan disembunyikan. Kepada orang tua, kepada mertua, dan kepada juga orang-orang yang ada di tempat kita, di kantor, sampaikan kebenaran meskipun pahit, tapi dengan cara yang hak. Saya sebutkan syarat-syaratnya di sini, ketentuannya. Kemudian yang keenam, wala takhudni fillahi laumata laim. Artinya jangan takut celaan. Janganlah engkau takut celaan para pencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dalam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, jelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah, jelaskan kepada mereka. Dan ini jelas akan mendapatkan apa? Celaan dari orang. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita menyatakan dengan jelas, gamblang, dengan dalil dari agama Islam ini, orang tetap mengatakan apa? Keras. Dan itu godaan dari mana? Syaitan. Kalau yang batil dianggap indah dan bagus oleh syaitan. Tapi kalau yang hak, sengaja setan menggoda dan menghiasi supaya apa? Yang batil itu supaya orang senang. Tapi kalau yang hak itu digambarkan oleh syaitan dengan gambaran yang menyeramkan atau keras atau yang lainnya supaya orang jauh dari kebenaran. Karena setan berusaha dan berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan siapa? Semua manusia. Sampai setan bersumpah, "Bafi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi setan terus berusaha bagaimana menyesatkan kita. Dan setan menurut Al-Quran bahwa dia teman atau musuh? Musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang ingin bagi kamu. Jangan jadikan teman. Makanya dalam dakwah enggak boleh kita takut, enggak boleh juga kita takut celaan, enggak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Ini penakut ini sifat yang tercela. Biasanya kalau sudah penakut itu kaitannya dengan bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Dua itu selalu digandengkan dalam hadis Nabi. Kalau dia penakut mesti bakhil, kalau bakhil mesti penakut. Antum apalkan doanya ini. Dibaca bisa di akhir salat sebelum salam, bisa juga sudah salam. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an urada ila ardal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari sifat pengecut. Aku berlindung padamu dari sifat kikir. Aku berlindung padamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, itu umur pikun. Aku berlindung padamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Hadis sahih dari Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita enggak boleh takut dalam menyampaikan dakwah ini, enggak boleh. Jadi harus kita berani. Enggak boleh kita mundur dalam menegakkan kebenaran. Dan juga enggak boleh berhenti karena celaan orang. Enggak boleh kita berhenti dalam dakwah atau berhenti nuntut ilmu atau berhenti beramal soleh karena celaan orang, enggak boleh. Saya bahas dua, perhatikan di sini. Ya. Tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan amal soleh, dalam kita berdakwah, ini enggak boleh kita berhenti. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua tentang celaan. Enggak ada dalam Islam itu istilah berhenti, enggak ada. Berhenti sholat ada enggak? Enggak boleh berhenti sholat. Saya mau istirahat dulu deh, capek sholat mau berhenti. Enggak boleh. Bisa kafir dia. Kalau pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat kafir, bisa kafir dia orang ini. Ini sholat atau berhenti puasa, gak boleh. Kecuali bagi orang yang haid, dia gak sholat, dia gak puasa karena haid atau dia nifas. Sekarang sholat ibadah, puasa ibadah, berhenti ngaji. Ngaji ibadah bukan? Ibadah. Gak ada istilah berhenti ngaji. Gak boleh berhenti. Berhenti cukup dah ngaji sampai di sini dulu. Berhenti gak ada. Terus sampai kapan? Sampai mati. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah tanya, sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulul qabr, sampai aku masuk liang kubur. Sampai kapan? Ilal mamat, sampai meninggal dunia. Enggak boleh berhenti. Jadi ingat tuh, enggak boleh bagi dalam beragama enggak boleh kita berhenti. Maka masalah enggak boleh berhenti terus. Hatta dia sakit terus. Sampai dia wafat, terus laksanakan ibadah itu. Enggak boleh berhenti mengamalkan amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan terus sampai diwafatkan oleh Allah. Enggak ada istilah berhenti dalam Islam. Maju menuju akhirat atau mundur menuju neraka, berhenti enggak ada. Liman syaa'a minkum ay taqaddama aw yata'akhkhar. Barang siapa yang ingin maju atau mundur, maju ke sorga, mundur ke neraka, berhenti enggak ada. Makanya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin kata beliau, enggak ada dalam Islam itu berhenti enggak ada. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhkan larangan, enggak ada istilah berhenti, enggak ada. Terus. Maka Nabi Rasulullah diperintahkan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabb kamu sampai datangnya al-yakin, kematian. Enggak ada istilah berhenti. Yang kedua tentang celaan. Celaan manusia, hebatnya celaan manusia, makarnya manusia, membahayakan kita atau tidak? Tidak. Orang bikin celaan, bikin tulisan, menghina agama Islam, menghina orang-orang yang melaksanakan sunnah, bikin karikatur atau yang lainnya, bahaya atau tidak? Gak bisa membahayakan kita. Makanya kita gak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Banyak celaan, baik terang-terangan orang cela, di depan mata kita orang cela, bentuknya tulisan atau juga di media sosial atau bikin karikatur, gak bisa membahayakan kita. Tetap jalan dakwah ini, gak boleh berhenti. Karena mereka gak mampu. Orang yang mencela itu karena mereka gak mampu untuk menegakkan hujah di depan kita, gak mampu dia. Untuk melihat dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya, dari orang-orang munafikin, dari orang-orang yang jahat, mereka gak mampu untuk ketemu dengan kita ada hujah, gak mampu. Jadi mampunya apa? Mencela, menghina, memfitnah, bikin karikatur atau yang lainnya. Iya tidak? Karena enggak mampu melawan hujjah. Yang kita bawakan dalam kajian-kajian dalil hujjah. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan pendapat, bukan ra'yu, tapi dalil hujjah. Mereka enggak mampu melawan hujjah. Makanya para nabi dan para rasul dicela oleh umatnya dengan apa? Orang gila, tukang sihir, penyair atau yang lainnya semuanya. Karena apa? Mereka enggak mampu untuk membantah hujahnya apa? Para nabi. Yang mereka ada dan mampu apa? Mencela. Mencela. Sampai umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mendakwakan, Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah berapa tahun? 950 tahun siang dan malam. Siang dan malam. Didakwakan oleh pengikutnya mengatakan apa? Oleh umatnya mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'kal ardalun. Apakah kami akan beriman kepada kamu? Pengikut kamu semuanya orang-orang rendah, orang-orang hina. Dicela. Belum lagi celaan yang lain yang banyak. Tapi kita enggak boleh dalam dakwah berhenti, enggak boleh. Terus jalan dakwah ini. Selama ada langit dan bumi tetap dakwah. Celaan orang mencela tidak akan membahayakan kita. Jangan berhenti. Orang mencela dakwah kita, jangan berhenti. Celaan banyak lah. Bilang keras, fundamentalis, teroris, macam-macam sudah. Jadi dengar celaan orang mencela, enggak akan membahayakan kita. Hatta mereka punya makar, enggak akan membahayakan kita. Makanya enggak usah takut dengan makar-makar mereka dimunculkan. Nanti orang ini akan mengancam kita, nanti enggak usah takut. Allah menyebutkan tentang makar mereka, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Selama kita menolong agamanya, menegakkan agama dengan ikhlas karena Allah, menyebabkan Allah pasti akan tolong. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, enggak akan membahayakan tipu dayanya mereka, makarnya yang akan membahayakan kalian. Itu harus yakin. Allah pasti akan menolong hambanya. Makanya ciri orang yang beriman yang akan ditampilkan oleh Allah di muka bumi ini, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tilu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin al mu'minin a'izzatin al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 54, wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi keras kepada orang-orang kafir. Berjihad dengan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha luas pemberiannya dan Allah itu Maha mengetahui. Yang ketujuh, wa alla as'alan nasa syai'an. Yang ketujuh, wasiat yang ketujuh yang terakhir, yaitu Nabi berwasiat kepada Abu Dzar, tidak boleh minta-minta sesuatu kepada manusia, kepada orang, enggak boleh. Jadi enggak boleh minta-minta, karena minta-minta hukumnya haram, enggak boleh. Seorang muslim dia harus berusaha untuk memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia harus mencari nafkah. Enggak boleh minta-minta manusia, enggak boleh jadi beban buat orang lain. Dia harus berusaha sendiri. Enggak boleh. Cuma sayangnya banyak orang minta-minta untuk pribadinya dia, enggak boleh. Dia atau dia orang awam atau dia penuntut ilmu, bahkan juga ada seorang dai atau ustaz minta-minta pada muridnya, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah. Tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau berbicara soal rububiyah, kita meyakini bahwa Allah sebagai Khalik, Allah sebagai apa? Raziq. Allah yang menciptakan, Allah pasti yang memberikan rezeki. Berarti orang ini enggak yakin kalau dia minta-minta kepada manusia, dia enggak yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia. Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluk. Allah menciptakan manusia, jin, binatang atau apa saja, Allah juga yang menanggung rezekinya. Meskipun dia hidup sendirian di atas gunung, Allah pasti memberikan rezeki. Dan dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Harus yakin. Kalau orang kafir, musyrik, mereka yakin dengan rububiyahnya Allah, mesti orang beriman lebih yakin daripada orang musyrik. Gak boleh minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berusaha, untuk berdagang, untuk mencari maisha, wajib. Tapi gak boleh minta-minta pada manusia. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 86. La ya'khudha adukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhari fayabi'aha fayaqufa Allahu biha wajhahu khairu lahu min ayyasal nasa syai'an a'ta wa mana'u. Sungguh seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga kehormatannya, lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia mereka memberi atau tidak memberinya. Hadis sahih Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi minta-minta hukumnya haram, enggak boleh minta-minta. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam buku saya, hukum minta-minta dan mengemis. Hukum minta-minta, nanti Anda baca itu dalil-dalilnya tentang hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Ini hukumnya haram dalam Islam. Ada orang minta-minta, langsung dia minta-minta, ada yang enggak langsung. Tapi tujuannya minta, enggak boleh. Atau dia udah niat, minjam sama muridnya, udah pasti murid ini gak akan ngasih ganti. Tapi niatnya memang minta, cuma dengan bahasa apa? Minjam. Karena udah diyakin nih murid gak mungkin akan minjamkan uang, pasti ngasih, betul dikasih. Niatnya udah dari awal apa? Minta. Atau dengan bahasa yang lain, dijelaskan, bapak, ibu-ibu, tadi saya datang terlambat, karena apa? Motor saya rusak. Ini udah tahu nih, maksudnya apa? Oh, supaya diganti motornya yang baru. Jadi minta-minta, tapi gak langsung minta-mintanya. Kenapa saya terlambat? Anak saya sakit. Supaya apa? Supaya dikasih duit buat berobat. Ini gak boleh. Minta langsung atau secara gak langsung. Gak boleh dalam Islam. Jadi hati seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia hanya condong kepada Allah, gak condong kepada manusia. Dan gak mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum ingat, orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Antum ingat seumur hidup itu. Jangan minta-minta dan jangan mengharap sesuatu dari manusia. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang tidak mengharapkan sesuatu manusia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas." Antum lihat di halaman 89. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan melaksanakan salat malam dan kemuliaan kehormatannya dengan merasa cukup tidak mengharapkan sesuatu pada manusia." Hadis ini hasan, hadis ini hasan diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Jadi hadis ini hadis yang hasan. Kemudian Nabi juga bersabda tentang masalah minta-minta, hukumnya berat, ini hukumannya berat. Kata Nabi, "Innal mas'alata kaddun yaqudu bi ar-rajul wajha ila yas'ala ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda min." Sesungguhnya minta-minta merupakan cakaran, hal yang menyusahkan yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, menyusahkan kebagusan harga dirinya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau karena suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis sahih Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa amwalan takatsura fa innama yas'alu jamra fal yastaqil aw yastaghfir." Barang siapa minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhan, maka sungguhnya ia hanyalah minta bara api. Karena silakan ia minta sedikit atau banyak. Hadis sahih Muslim, Ahmad dan lainnya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati laisa fi wajhi muzatul lahmin." Kata Nabi, seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sekat daging pun di wajahnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini tujuh wasiat yang Nabi wasiatkan kepada Abu Dzar pada akhirnya untuk kita yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena wasiat yang agung yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama wasiatnya untuk ingat, yaitu mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang miskin yang bagaimana? Yang bertakwa kepada Allah, yang taat. Yang kedua yaitu melihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Yang ketiga menyambung silaturahim meskipun dia berbuat kasar kepada kita. Yang keempat, memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Yang kelima, mengatakan kalimat yang hak meskipun pahit. Dan yang keenam, enggak boleh kita takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah jalan Allah. Dan yang ketujuh, kita enggak minta-minta sesuatu dari manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kalau ada yang kurang jelas untuk menanyakan silakan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang banyak orang-orang miskin yang jahil yang mereka minta-minta dan dia tidak sholat yang lainnya. Bagaimana sikap kita? Ini urusan yang demikiannya urusan ulil amri, tapi kita memberikan enggak boleh kepada mereka. Kecuali kalau kita memberikan dakwah kepada mereka, kita kumpulkan mereka, kita jelaskan kepada mereka tentang wajibnya mereka sholat, wajibnya mereka puasa dan yang lainnya. Kemudian juga jelaskan kepada mereka tentang tidak boleh minta-minta. Kemudian kita berikan sesuatu kepada mereka. Kalau itu mampu, bagus. Dan ini urusan yang paling besar, urusan siapa? Ulil amri. Ulil amri yang wajib dia untuk memperhatikan masalah ini. untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, wajib dia. Dia enggak boleh memikirkan dirinya sendiri, bersenang-senang para pejabat dengan kaya raya, enggak boleh. Dia diangkat untuk mengurus rakyat. Pemimpin ini diangkat untuk mengurus rakyat. Memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang fakir, orang miskin atau yang lainnya. Bagaimana kalau kondisi kita, kondisi yang sangat terpaksa. Kita wajib belajar, orang tua kita gak mampu, keluarga kita gak mampu, kita ingin belajar ke pondok. Sehingga kita minta bantuan kepada orang kaya. Ya kalau kondisi terpaksa boleh. Kondisi terpaksa yang memang ini perlu dalam rangka untuk kemaslahatan dirinya juga umat. Dengan dia belajar ke pondok, atau mungkin juga dia bisa minta keringanan di pondok itu. Dia mampu umpamanya bayarannya cuma 100 atau 200 ribu, sedangkan di pondok itu bayarnya 500 ribu umpamanya untuk makan dia dan keperluan dia. Kalau pondok itu mengizinkan, gak ada masalah. Tapi betul-betul dia sungguh-sungguh belajar yang bermanfaat buat dia dan buat umat. Kalau dia bisa mencari nafkah lebih dahulu, cari nafkah dulu sebelum berangkat ke pondok. Sebelum belajar kepada para ulama, dia cari nafkah dulu. Dia kumpulkan uangnya. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka sebelum berangkat, mereka mencari nafkah lebih dahulu. Yang bisa mencukupi dia untuk sebulan atau dua bulan atau setahun. Dia mencari nafkah. Bagaimana kita mendatangi keluarga kita, anak kerabat yang berbeda agama? Ya kita datangi tujuannya untuk berdakwah. Tujuannya kita mengajak dia supaya masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita datangi keluarga orang tua atau kakak atau adik yang dia masih kafir. Tujuannya mengajak dia untuk masuk Islam. Dan terus diingatkan. Jelaskan kepada dia. Berikan buku, dakwah dan segala macam. Ini juga sama tentang solusi kemiskinan. Saya sudah jelaskan di buku saya kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan. Bagaimana maksudnya? Yang paling penting ya dari orang itu sendiri. Untuk mengatasi kemiskinan orang itu sendiri, untuk meyakini tentang agama Islam ini yang memerintahkan dia untuk mencari nafkah. Dan perlu diingat juga, bukan berarti bahwa dengan bahasan kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan bahwa orang itu harus menjadi kaya, tidak. Allah sudah menciptakan manusia, ada yang diberikan rezeki lebih, ada yang diberikan pas-pasan. Jadi Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan juga Allah membatasi rezeki bagi siapa hambanya. Jangankan kita, orang yang terbaik, generasi yang terbaik dari umat ini para sahabat, apa semua kaya? Tidak, cuma sedikit yang kaya. Tapi yang terbanyak apa? Miskin. Padahal mereka siang malam berdoa kepada Allah. Dan ini adalah ketentuan Allah semata demikian. Dengan adanya orang miskin, ya ada zakat. Dengan ada orang miskin, juga orang-orang kaya membantu mereka, dekat dengan mereka. Dengan adanya orang miskin, juga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan adanya orang miskin, kita akan didoakan juga oleh mereka. Dan yang lainnya banyak. Ada saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Bagaimana? Apakah cukup kita belajar agama ini melalui radio atau TV? Ya gak cukup. Belajar agama ya langsung talaki seperti antum datang ke tempat ini. Gak cukup dengan radio, gak cukup dengan TV. Kenapa? Beda antum hadir seperti antum, perhatikan. Bawa kitabnya, bawa bukunya, antum catat. Tapi kalau radio atau TV, orang mendengarnya dengan apa? Sambilan, sambil ngobrol, sambil tidur, sambil makan, sambil masak. Kalau udah sambilan, yang gak dapat ilmu, hatta didengarkannya 10 tahun. Sambilan, meskipun itu radio ditaruh di kupingnya. Ya 10 tahun gak dapat ilmu. Karena apa? Sambilan. Sambilan. Beda antum belajar datang nuntut ilmu. Karena niatnya antum sudah, karena Allah berjalan itu karena Allah. Ini sudah besar ganjarannya. Bahkan Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jalan terus. Kita datangi majelis ilmu, disuruh datang karena lebih gitu. Bukan kita, kecuali kalau memang kondisi kita sedang bawa mobil, mau kerja, Ya jelas memang kita bukan niat nuntut ilmu, cuma kita manfaatkan kesempatan itu dengarkan ayat, dengarkan hadis, supaya kita manfaat sambil jalan itu. Tapi kalau waktunya kajian, kita harus bisa datang ke majelis ilmu, harus wajib datang ke majelis ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan datangnya di majelis ilmu, kumpul di majelis ilmu, beda dengan radio atau TV. Datang di majelis ilmu di masjid, dikelilingi oleh siapa? Malaikat. Diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian Allah apa? Akan sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisi Allah itu malaikat. Itu perhatikan tuh. Dan juga akan apa? Turun ketenangan, sakinah. Jadi kata Nabi, "Wa majtama qaumun fi baitin nuzula illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man baqa bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, sahabat Abu Hurairah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamizu fihi 'ilman sahala Allah bihi tariqal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man bata bi 'amalin yusri bihi nasabuh." Kata Nabi, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidak berkumpul satu kaum di satu rumah, dari rumah-rumah Allah, di masjid, dari masjid Allah, yang mereka membaca kitab Allah, mempelajari dan mereka, mereka akan turun sakinah, ketenangan, diliputi rahmat Allah yang kedua. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, Allah akan sebutkan, termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Allah sebutkan dengan orang yang berada di sisi Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi tetap harus datang ke majelis ilmu. Gak cukup dengan radio, gak cukup dengan TV, gak cukup. Bagaimana praktek untuk menasihati penguasa? Ya tentu dengan orang yang dekat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan ini majelis ulama. Karena majelis ulama kan diangkat oleh pemerintah. Dia dekat dengan majelis ulama dekat dengan ulil amri, ya dia harus ketemu dengan ulil amri. Apakah dengan wali kota, apakah dengan bupati, apakah dengan gubernur, kan dia bisa ketemu. Atau dengan presiden, kan bisa dia datangi, atau dalam acara-acara pertemuan yang memang diundang, kan bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Dan maka itu termasuk apa? Termasuk jihad yang paling besar, karena resikonya berat. Bisa orang itu dipenjara, bisa dibunuh, atau yang lainnya yang menyampaikan kebenaran. Maka dikatakan afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya enggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri. Enggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu enggak benar. Karena apa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah kan menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat, tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam gak pernah mengajarkan. Bukan dari Islam. Islam gak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat. Rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, "Ana rahmatun muhda." Aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, "Ana nabiyur rahmah." Aku Nabi Rahmat. Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh ada kekejaman. Enggak boleh ada kezaliman. Enggak boleh ada pengerusakan. Dan enggak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi qisas atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adalu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fajazau jahannam. Maka balasan neraka jahannam. Yang pertama jahannam. Khalidan fiha. Kekal dalam sana. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adalu 'adzaban 'azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Kekal di dalamnya yang kedua. Yang ketiga Allah murka kepadanya, yang keempat Allah laknat, yang kelima Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, qisas, kemudian juga di alam barzah dan nanti di hari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali masalah salat. Kata Nabi, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah dipegang oleh yang membunuh itu. Ya Allah, kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah? Dengan sebab apa saya dibunuh? Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur, itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan kepada orang muslim, dia ancam, gak boleh, hukumnya haram. Mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamalaina sila, tidak termasuk golongan kami orang yang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim. Gak boleh. Bahkan orang bawa senjata pisau itu harus dimasukkan ke sarungnya. Gak boleh tunjukkan kepada seorang muslim. Gak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, gak boleh juga kita tunjukkan pisaunya. Disembunyikan, kita ambil baru kita potong. Dengan cara yang baik. Fahsinul dhibha. Ini ajaran Islam. Jadi gak ada Islam tuh membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Enggak, bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang melakukan, bukan dari Islam. Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalalan darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalalan darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dialakan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah. Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang sepanjang sejarah selalu membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Syiah dan yang kedua adalah Khawarij. Yang Nabi menyuruh untuk membunuh Khawarij. Ini ahlul bid'ah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, enggak boleh. Hatta membunuh orang kafir enggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang, dia turis asing umumnya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad mempunyai perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik, karena Ka'bah itu wangi dan engkau mulia. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia dari engkau, Ka'bah. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang mulia. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darah. Jadi Islam mengharamkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, hukumnya haram dalam Islam. Atau orang kafir, kecuali dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kafir di medan perang. Ini perhatikan yang seperti ini, sebab ini sudah fitnah disebabkan kepada Islam. Bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Enggak benar. Enggak benar. Mesti yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itulah yang dikatakan teroris. Bukan Islam. Islam enggak pernah melakukan demikian. Apakah minta-minta itu sama dengan meminjam? Beda. Meminjam lebih mulia daripada minta-minta. Kita lebih bagus kita minjam, tapi ada perjanjian. Kita catat, kita tulis, siapkan kita gantinya. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Kecuali kondisi yang sangat terpaksa harus minta. Tapi yang terbaik kita pinjam. Jelaskan berapa yang kita pinjam, berapa ribu, berapa ratus ribu, itu kita catat. Kapan gantinya? 2 hari, sepekan, sebulan, jelaskan. Karena Allah menyuruh untuk mencatat. Dan wajib diganti. Kalau kita minjam uang kepada orang atau minjam barang, wajib diganti. Kalau enggak diganti akan dituntut sampai hari kiamat. Akan dituntut sampai hari kiamat. Berat ini hukumannya di hari kiamat bagi orang yang minjam. Dan ingat bahwa orang yang mati syahid di medan perang itu semua dosanya diampunkan. Mereka muslimin perang melawan orang-orang kafir. Dan yang ditegakkan di sini adalah menegakkan agama Islam. Untuk menegakkan agama Islam perang. Dia niatnya ikhlas karena Allah. Dia meninggal dunia. Mati syahid. Dia tidak akan masuk surga sampai dibayar utangnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali satu. Apa? Utang. Semuanya orang yang mati syahid itu dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya jangan kita menakuti diri kita dengan utang itu. Kita ini sudah aman dengan apa yang ada, dengan maisha yang pas-pasan, cukup sudah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan menakuti kita dengan apa? Dengan utang. Nabi larang, jangan kalian menakuti diri kalian sesudah amannya. Dengan apa Rasul menakuti diri kita dengan sesudah aman? Dengan utang. Kita akan takut nanti. Dengan sebab itu, takut ketemu orang. Iya, kalau orang utang, dia enggak mau ketemu orang. Takut dia. Takut untuk ke masjid berjamaah karena nanti ada orang yang meminjamkan uang itu. Takut ngaji, enggak mau ngaji lagi dia. Dan terus seperti itu. Dan lebih berat lagi nanti. Ketakutan yang ada di alam barzah dan juga ketakutan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Bagaimana kalau ada orang yang minjam uang pada kita dan dia tidak mengembalikan? Ya kita tagih. Memang kalau kita lihat ini persoalan memang pelik juga ya. Waktu minjamnya nangis-nangis, datang, minta-minta, telepon berkali-kali, SMS puluhan kali. Sudah dikasih. Janji iya nanti sebulan. Sebulan enggak datang. Enggak ada kabarnya, la salam wala kalam wala khabar wala syai. Sudah gitu, sebulan berikutnya lagi enggak ada juga kabar, diminta ditagih. Bohong dia. Bulan berikutnya ditagih lagi, kamu jangan nagih-nagih. Nanti saya bunuh kamu. La haula wala quwwata. Ini terjadi yang seperti ini. Jadi mestinya kan dia utang bayar, tambah merendah mestinya, bukan kemudian tambah ngancem. Tapi yang nyata, yang minjam ini lebih galak dari yang minjamkan. Dia gak takut kepada Allah, gak takut kepada azab Allah. Padahal rugi buat dia nanti di akhir kalau dia gak bayar. Rugi. Bahkan Nabi SAW tidak mau sholatkan orang yang bagaimana? Yang punya utang. Cuma 2 dinar. Punya utang 2 dinar. Nabi gak mau sholatkan. Begitu jenazah dibawakan kepada Nabi, ya Rasulullah sholatkan. Nabi tanya dulu, pertama kali Nabi tanya, ada utang atau tidak? Orang ini. Ada ya Rasulullah, 2 dinar. 2 dinar, aku gak mau sholatkan. Kamu yang sholatkan. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Betul sampai, artinya betul-betul kamu bayar semuanya sampai terbebas dia. Iya ya Rasulullah. Baru Nabi mau sholatkan. Setelah itu Abu Qatadah tanya lagi, kamu sudah bayarkan belum? Sampai seperti itu, berat masalah utang ini. Berat. Dunia maupun akhirat. Nabi gak mau sholatkan. Jadi antum gak bisa bermain-main masalah utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau gak mampu udah jangan maksakan diri untuk berutang. Bagaimana kalau kita satu rahim dengan sanak kerabat yang mereka masih merokok, sehingga kalau kita duduk dengan mereka terganggu, ya kita sebentar aja tetap jatengi kakak dan saudara itu sebentar aja. Kok sebentar? Gak kuat, asap rokoknya gak kuat, saya mau pingsan ini. Jadi sebentar aja supaya dia berhenti ngerokok. Nanti datang lagi, begitu lagi. Nasihati dengan cara yang baik, bisa dengan lisan, bisa juga dengan sikap kita. Tapi tetap silaturahmi harus dijaga dengan mereka. Bagaimana berkaitan dengan masalah sogok menyogok yang ada di tempat kerja? Sebenarnya hukumnya orang yang nanya ini tahu sebenarnya, dan orang-orang yang kerja juga tahu itu bahwa itu haram. Ya. Semuanya tahu, hatta polisi tengah jalan pun tahu. Sampai bilang lu halal ya. Minta ridonya, minta halalnya. Karena dia tahu bahwa itu gak boleh. Mesti kalau gak boleh jangan minta. Tapi kenyataannya berat hukumannya juga ini. Risya hukumnya haram. Karena dilaknat. La'anallah ar-rasyi wal murtasyi. Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Dua-duanya dilaknat. Hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana dengan hak kita yang orang itu berutang pada kita? Kita selalu nagih kepada dia dan kita mengharapkan uang itu dibayar karena jumlahnya besar dan kita butuh. Boleh. Kita bisa kepada orang-orang yang memang dia mampu tapi dia tetap belum bayar. Itu bisa diadukan kepada ulil amri untuk menyita barang-barangnya, mengambil haknya dia, atau dia dipenjara orang itu. Boleh, secara hukum syar'i boleh dan dibenarkan hukum syar'i. Jadi ada orang yang berutang kepada kita dalam jumlah yang besar dan janjinya selalu dia tunda, selalu menyalahi janji, dan dia ada untuk dibayar, mobil ada, hartanya ada, tapi dia enggak bayar. Sedangkan kita butuh buat biaya anak sekolah, juga sebagian juga buat kebutuhan juga keluarga atau yang lainnya. Boleh kita adukan kepada ulil amri. Secara hukum syar'i boleh. Bahkan dihukum orang itu boleh. Kata Nabi, matlul ghani yuhillu 'uqubatahu wa 'irdahu. Matlul ghani artinya penundaan orang-orang yang mampu untuk bayar utang, tapi dia menunda, dia enggak bayar, maka halal untuk dihukum dia. Dan halal juga dia dirobek kehormatannya. Dijelaskan kepada orang, jangan hati-hati, jangan kasih pinjam orang itu. Orang itu kalau utang enggak bayar, boleh dirobek kehormatannya dia. Ini karena masalah kehormatan. Karena dia enggak bayar, takut orang lain juga kena dengan orang itu. Boleh secara hukum syar'i. Dan riwayatnya sahih. Bagaimana wasiat yang ketujuh? Ini kan berkaitan dengan minta-minta. Bagaimana kalau kita dikasih hadiah? Ya kalau hadiah boleh. Nabi sendiri pun mendapatkan hadiah, cuma bukan dari istilah-istilah kita yang sekarang ini, ya. Dia pada hakikatnya sogok menyogok, cuma namanya dirubah, bukan sogok menyogok tapi apa? Hadiah, nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau bukan berkaitan dengan apa-apa, enggak ada pekerjaan, enggak ada apa, orang itu datang memberikan hadiah, boleh. Enggak ada masalah apa-apa. Apakah kepada orang awam, kepada orang miskin, atau kepada saudaranya, kepada orang tuanya, atau kepada guru dia berikan hadiah, enggak ada apa-apa. Tapi dia ingin memberikan hadiah, boleh Syekh Syari. Bahkan Nabi bersabda tahadu tahabbu. Dalam kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Jadi hadiah boleh kita berikan. Minta-minta enggak boleh. Tapi kita juga enggak boleh mengharapkan hadiah dari orang yang enggak boleh. Enggak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang selalu membantu usaha kita dan alhamdulillah lancar dengan usaha itu dan kita ingin memberikan hadiah kepada dia? Boleh, karena enggak ada perjanjian dari awalnya. Enggak ada syarat dari awalnya. Kita niatnya hanya ta'awun, al-birri wa taqwa, tolong menolong. Kemudian setelah kita mendapatkan usaha itu bagus dan dia bantu kita, kita memberikan hadiah, boleh secara syar'i. Tapi orang itu enggak boleh mengharapkan sesuatu. Apakah sama orang berbuat baik atau berbakti kepada orang tua sama dengan mertua? Ya beda. Yang pokok ya kepada orang tua yang melahirkan dia, mendidik dia, menyekolahkan dia, memberikan nafkah, ya orang tua. Enggak bisa disamakan. Kadang-kadang istri pengen sama orang tuanya dengan orang tua, enggak bisa. Karena yang wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita ya kita sendiri sebagai laki-laki. Kalau mertua itu dia mengalami kesulitan, ya kita wajib membantu. Tapi yang pokok yang wajib siapa? Anak-anaknya dari mertua itu, bukan kita. Tapi kita tetap wajib membantu. Cuma kadang-kadang dimintai sama, ya enggak bakal sama. Karena kita punya kewajiban kepada orang tua kita. Mertua kita, anak-anaknya wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau dia enggak punya siapa-siapa lagi, semua anaknya enggak ada kecuali istri kita, ya kita tetap memperhatikan. Tapi yang pokok orang tua kita dulu. Tetap mertua juga diperhatikan. Jadi menyamakan itu salah, karena yang melahirkan juga beda, kemudian juga pendidikan dan segala macam, nah kasih sayang beda jelas. Adapun istri kita, dia kepada orang tuanya, tetap kita anjurkan untuk berbuat baik, membantu, memberikan nafkah dan yang lainnya, di samping kita juga membantu. Dan kita gak boleh larang, seorang suami gak boleh larang istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga seorang istri, apalagi seorang istri gak boleh sama sekali melarang suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Karena si anak laki-laki wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah dia sudah punya istri, dia punya anak, punya cucu, selama masih ada orang tuanya wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana hukumnya kita ceritakan keadaan kita kepada orang lain agar mereka mengambil pelajaran, bersyukur keadaan yang lebih baik? Ya kalau tujuan yang seperti itu bagus, tapi kalau tujuannya untuk mengeluhkan keadaan kita kepada orang kaya dan mengharapkan belas kasihan mereka, gak boleh gitu. Tapi mengingatkan saudara kita, kita miskin gak punya apa-apa, tapi saudara kita yang kaya ini selalu mengeluh dengan keadaannya, kita ingatkan, keadaan kamu ini sebenarnya lebih baik dari saya. Kamu punya kerjaan, punya usaha, dapat gaji yang tinggi, kemudian juga punya mobil, punya segala macam. Saya gak punya apa-apa, tapi alhamdulillah hidup saya nikmat. Coba dah kamu merenung kembali apa yang salah. Boleh seperti itu, tapi bukan meminta. Misalkan keadaan kita yang susah, meminta gak boleh. Itu perhatikan itu. Kita adukan susahnya kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita sebagai seorang anak yang kita miskin, gak mampu apa-apa, boleh gak kita sebagai anak minta kepada orang tua? Boleh. Bagaimana juga seorang istri boleh minta kepada suami, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi kalau si anak ini sudah balik, sudah dewasa, dia bisa usaha sendiri, itu yang terbaik buat dia. Justru kalau bisa dia punya usaha yang bisa menghidupi dia dan bisa membantu orang tuanya dan bisa membantu saudaranya, itu yang terbaik buat dia. Bagaimana bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Tapi kalau orang tuanya memang kaya, mampu, bisa membantu anak-anaknya, boleh, dan itu bagus. Seperti itu. Tapi yang terbaik jelas si anak punya usaha sendiri, mencari nafkah sendiri. Sebab saya katakan baik, karena daripada dia minta pada orang lain, gak boleh. Dia minta pada orang tua yang mampu. Bagaimana kalau kita tugas, bagaimana kalau kita berdakwah, kita ceramah, kemudian kita enggak cari nafkah cukup dengan demikian. Ya enggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Kita punya cari nafkah sendiri. Dakwah tetap, dakwah di jalan Allah ini perbuatan yang paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Di dalam surah Fussilat. Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia dengan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dia beramal saleh dan mengatakan saya orang Islam. Dakwah ini ganjaran besar. Besar ganjarannya. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdakwah, itu mereka mengatakan, "La as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin." Sesungguhnya aku enggak minta ganjaran, enggak minta upah, enggak minta gaji dari kalian. Para nabi mengatakan demikian. Ganjaranku, upahku atas Allah Rabbul Alamin. Mesti begitu para dai, para ustaz dalam berdakwah. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, enggak makan uang, enggak mengharapkan amplop, enggak mengharapkan duit, enggak mengharapkan yang lainnya. Karena Allah. Jadi jangan jadikan bahwa dakwah sebagai mencari maisha. Makanya kata Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Alim majjanan kama ulim tamajjanan." Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana pun kamu dapat ilmu juga dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Jangan. Ini Islam ajarannya. Disuruh orang ikhlas yang pertama kali wajib ikhlas siapa? Ya dai-nya harus ikhlas karena Allah, enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Lihat para ulama terdahulu. Mengajarkan karena Allah. Enggak ada ulama terdahulu habis ngajar murid-muridnya kumpulin amplop masukin duitnya buat ustadznya. Enggak ada. Kecuali zaman sekarang. Enggak ada zaman dulu, enggak ada itu. Kumpulkan uang untuk buat ustadznya, enggak ada seperti itu. Bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban. Karena dakwah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya dia berjihad dengan Allah. Dia para sahabat berjihad dengan dirinya, berjihad dengan hartanya. Kecuali kalau memang ada dari ulil amri, memang dia ditugaskan ulil amri untuk berdakwah, ulil amri yang memberikan gaji kepada dia, boleh, ya hukum syar'i. Tapi mengharapkan orang kumpulkan keropak amplop buat ustaznya enggak benar seperti itu. Bahkan ada yang ngaji bayar, enggak boleh. Ngaji ini gratis. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini, siapa aja. Enggak pakai uang, dakwah ini enggak pakai uang. Semua orang bisa dengarkan dakwah yang hak agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, agar mereka mentauhidkan menjauhkan syirik. Biar mereka dengar dakwah ini. Enggak pakai bayaran. Apalagi sengaja bikin bayaran. Bahkan ada IO-nya lagi. Memang CEO juga nyari duit ini. Bikin di hotel, bikin di pantai. Ini enggak benar. Ustaznya mesti tegaskan enggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Orang akan rusak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Ente orang miskin gak punya duit, gak bisa ngaji di hotel, gak bisa ngaji di pantai miskin. Kan secara kasarnya seperti itu. Mesti awal di masjid semua orang dengar, orang kaya orang miskin sama, gak ada bedanya. Karena ini ibadah kepada Allah SWT. Jangan pakai dibayar. Semua lakukan karena Allah dan jelaskan kepada mereka ini dakwah. Kalau mereka punya uang, mereka ingin bantu pondok, bantu masjid, bantu orang-orang miskin, bantu yang lainnya. Tapi bukan buat ustadznya, ustadz tambah kaya. Bukan. Seperti itu. Ini harus perhatikan. Jaga keikhlasan. Dan kita semua mengharapkan ganjaran Allah. Dan yang kita harapkan surga Allah SWT. Bukan dunia. Dunia dan seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Gak ada harganya. Meskipun hanya sebat sayap nyamuk. Yang kita cari wajah Allah. Yang kita cari karena Allah. Yang kita cari surga Allah. Itu semuanya harus diingatkan demikian manusia. Dan terus diingatkan. Supaya manusia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah surga bukan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita berikan keikhlasan oleh Allah SWT. Dan istiqamah di atas jalan yang hak. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.